Mitra bisnis, dalam beberapa minggu terakhir, publik dikejutkan dengan terungkapnya mafia pajak dan mafia hukum, yang beritanya berhasil mengalihkan perhatian publik dari skandal yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Wikian Gi, berbagai penyelewengan yang terjadi dalam kasus mafia pajak dan hukum sebenarnya telah diulas dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Wikian Gi beberapa tahun yang lalu. Untuk membahas apakah masalah mafia pajak dan mafia hukum ini bisa jadi pintu bagi pemerintah untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh, segera kita akan berbincang dengan Wikian Gi. Pak Wik, menurut Bapak bisa tidak terbongkarnya mafia pajak dan hukum ini jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memberantas korupsi secara menyeluruh? Tidak bisa, oleh karena cuma satu aspek. Kalau rusaknya sudah demikian rupa, tidak bisa satu aspek. Menemukan kesalahan, membuktikan, menghukum. Ya, berapa ribu, berapa ratus ribu yang akan dibegitukan. PNS itu berapa sekarang? Dulu waktu zaman saya 3 juta kira-kira kan. Lihat terus, kalau misalnya 80% saja, mana mungkin? Jadi mau tidak mau mesti ada pengampunan de facto ya. Oleh karena ya de facto dalam arti ini, tidak mampu menangani itu. Akan tetapi apakah tidak ada yang ditindak? Ya mesti. Kita negara hukum kalau jelas urusannya besar ya mesti ditindak. Tapi ini tidak selesai dengan cara begini. Ini ya tetapi yang lebih komprehensif satu paket yang saya kemukakan tadi itu tidak bisa dihindarkan. Itulah yang dinamakan reformasi, reformasi anti korupsi gitu, pembenahan. Jadi masalah korupsi ini memang tidak bisa diselesaikan secara parsial ya Pak Kwi? Iya betul. Reformasi pemberantasan korupsi, bukan setengah-setengah satu aspek, bukan begitu. Pak Kwik, saat ini berkembang pula wacana dua model pemberantasan korupsi yang dinilai berhasil. Pertama ala Tiongkok yang menghukum mati para koruptor, atau ala Slavia yang menghilangkan satu generasi. Nah, menurut Bapak, mana yang lebih tepat, Pak? Saya kira pada saat ini RRC aja. Itu juga saya sebut di dalam buklet saya. Dan sebelum RRC, jauh sebelum itu kan, sejak 69 gitu kan dilakukan oleh Singapura. Singapura tidak hukuman mati, tapi beratnya bukan main. Yang menarik, bukankah undang-undang kita memang memperbolehkan hukuman mati ya Pak Kwi? Loh iya, memang. Tetapi kan bolak-balik manusianya ini. Jadi, kalau Singapura ada Lee Kuan Yew, kalau di China ada nggak tahu siapa, yang di sini belum ada. Mungkin tidak Presiden SBY mengambil langkah hukuman mati bagi para koruptor Pak Kwi? Wah. Ya, kelihatannya tidak ya, karena untuk bisa melakukan itu kan mesti diktatorial gitu. Mesti tangan besi diktator gitu. Pak SBY kan maunya kan demokrasi, demokrasinya ala Amerika lagi yang persis gitu. Demikian Wikian Gi, saya Dinda Natasha.